الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran dari Al-Muyassar di ilmu nahwi, dan kita masih di dalam penyebutan al-ismul ladzi la yansarif dari perincian-perinciannya. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan satu dari jenis-jenis ismul ladzi la yansarif tersebut. Nah, kemarin telah kita sebutkan satu, yaitu shighah muntahal jumu'. Shighah muntahal jumu' ini termasuk dari ismul ladzi la yansarif, yaitu jamak yang mengikuti wazan mafa'il atau mafa'il, mengikuti wazan atau pola mafa'il dan mafa'il. Seperti contoh kemarin, masajid, madaris, dan yang lainnya. Demikian pula contohnya adalah dananir, manadil, dan yang lainnya. Nah, maka apabila demikian, apabila kita mendapati suatu jamak yang mengikuti pola mafa'il atau mafa'il, maka jamak tersebut tidak boleh ditanwin. Jamak tersebut tidak boleh ditanwin disebabkan karena dia termasuk ismul ladzi la yansarif. Meskipun tidak ada alif lam padanya. Meskipun tidak ada alif lam padanya, tetap dia tidak boleh ditanwin disebabkan karena tersebut. Nah, di samping itu pula, nanti ketika dia pada i'rabnya, i'rabnya marfu, mansub, ataupun majrur juga memiliki pembahasan tersendiri. Apabila dia marfu, maka ismul ladzi la yansarif, tanda rofaknya adalah dhammah. Bisa antum lihat di labelnya kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kalau dia mansub, berarti ismul ladzi la yansarif, tanda nasabnya fathah. Namun giliran majrur, yang seharusnya biasanya tandanya kasrah, maka ismul ladzi la yansarif bukan kasrah, namun fathah. Namun fathah. Sehingga apabila ada huruf jar, ismul ladzi la yansarif bukan di kasrah, akan tetapi di fathah. Akan tetapi di fathah, dan fathah tersebut merupakan pengganti dari harokat asal jar atau majrur, yaitu kasrah. Sehingga kalau seandainya contoh masajid, masajid ini termasuk dari ismul ladzi la yansarif apabila dimasukkan padanya fi tandanya. Yang biasanya fi ini setelahnya pasti harokatnya kasroh, iya kan? Nah, berhubung di sini adalah masajid mamnu' min as-sharaf, maka kasrohnya dirubah menjadi fathah, fi masajida, di fathah. Dan ini berlaku kepada seluruh nanti jenis-jenis ismul ladzi la yansarif. Nah, dia majrurnya dengan tanda fathah, ini pengganti dari kasroh. Pengganti dari harokat kasroh. Nah, bisa antum lihat lagi pada tabel yang beberapa waktu kita telah membahasnya atau pelajarinya. Maka untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk jenis yang kedua. Jenis yang kedua, alifut ta'nits al-maksurah. Di antara ismul ladzi la yansarif adalah alifut ta'nits mansurah, maksurah. Alifut ta'nits maksurah kalau kita terjemahkan alif, alif berarti alif yang menunjukkan perempuan. Alif yang menunjukkan perempuan, al-maqsurah. Al-maqsurah yang kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ya, alif berbentuk bengkok, ya kan? Sudah kita lewati kemarin isim maqsur, yaitu kata benda yang diakhiri dengan alif lazimah atau alif bengkok. Nah, alifut ta'nis maqsurah adalah alif yang maqsurah, alif yang bengkok, yang menunjukkan mu'annas. Yang menunjukkan mu'annas. Dengan alif tersebut, kita ketahui bahwasannya kata tersebut adalah mu'annas. Nah, ini tambahan dari yang biasa kita sebutkan dahulu. Kalau kita mengetahui mu'annas, itu biasanya dari apa? Tanda tak marbutoh, iya kan? Atau dari sisi maknanya, bahwasannya makna itu untuk makna khusus bagi wanita atau perempuan. Nah, termasuk pula di antara tanda mengetahui mu'annas adalah adanya alif maqsurah. Adanya alif maqsurah. Lantas, apakah seluruh kata yang diakhiri dengan alif maqsurah bengkok berarti dia mu'annas? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak seluruh kata yang diakhiri dengan alif bengkok itu berarti mu'annas. Lalu bagaimana cara mengetahui? Bagaimana cara mengetahui alif tersebut adalah alif mu'annas atau bukan? Nah, contohnya seandainya mustasfa, seandainya mustasfa, ini kan alif bengkok, ya kan? Alif bengkok. Kalau ini contohnya, kalau seperti itu hubla, ini juga alif bengkok, ya kan? Kalau yang ini mu'annas perempuan, yang ini mudzakkar. Maksudnya tidak semua kata yang diakhiri dengan alif bengkok ini adalah mu'annas. Tidak semua. Tidak semua. Sehingga bagaimana cara kita bisa membedakan? Oh, ini mu'annas. Tandanya apa? Itu alif bengkok. Yang ini, oh ini, oh itu mudzakkar. Alif bengkoknya bukan untuk mu'annas. Nah, cara untuk mengetahuinya bahwasanya alif maqsurah tadi yang menandakan dia mu'annas itu mengikuti wazan atau pola fu'la. Fu'la. Jika antum melihat nada iramanya, kalau seandainya fu'la, hubla, sama kan? Fu'la, hubla, sama. Mengikuti pola ini. Ada pun mustasfa, bukan, iya kan? Mustasfa, fu'la, tidak sama. Atau Amerika, juga tidak sama. Sehingga, mana yang kata diakhiri alif maqsurah yang mengikuti pola fu'la, maka dia mu'annas. Maka dia mu'annas. Dengan tanda alif maqsurah tersebut. Kalau di kitab, contohnya di situ, sugro, hubla, sugro, kubro, ukhro, ya kan? Anda bisa lihat di situ apa contohnya? Hubla, terus apa lagi kan di situ? Sugro, ya. Sugro, apa lagi? Kubro. Apa lagi itu kan? Ukhro. Ukhro artinya yang lain ya. Nah, kubro, ukhro. Nah, empat saja ya. Kalau kata lain kalau mau ditambah ya berarti al asma'u husna. Nah. Husna. Nah, antum perhatikan ini hubla, sughra, kubra, ukhra, husna, fu'la, sama semua nadanya, iya kan? Nah, untuk mengetahui suatu kata yang diakhiri dengan alif maqsurah yang menandakan dia perempuan mengikuti pola ini, pola fu'la. Apabila selain mengikuti pola tersebut, maka dia tidak dikatakan mu'annas. Seperti mustasfa, sama enggak ikhwan? Enggak sama, iya kan? Enggak sama. Atau contoh lain seperti al-fata. Al-fata. Sama enggak ikhwan? Enggak sama, iya kan? Beda. Apalagi contohnya? Yaitu maksurah. Hah? Hah? Apalagi, Wan? Al-Huda. Apa? Al-Huda. Al-Huda. Nah, Al-Huda. Al-Huda. Nah. Semuanya diakhiri alif maksurah, namun ini bukan mudzakkar. Bukan muannats. Kalau ini mudzakkar atau laki-laki, kalau ini muannats. Muannats. Nah. Kalau ini itu mudzakkar, ini muannats. Dari mana kita mengetahui ini muannats? Karena mengikuti pola fu'la. Tinggal antum menghafal pola fu'la, sehingga kata yang sesuai dengan pola tersebut, maka dia dihukumi dengan muannats. Nah, bisa dipahami sampai sini, Wan? Yang jelas satu di sini. Kalau ismul ladzi la yansharif, itu kebanyakan mayoritasnya mengikuti pola-pola tertentu. Sehingga antum cukup menghafal pola-polanya, tinggal nanti kata per kata antum mengkiaskan dengan wazan atau pola tersebut. Nah, demikian. Termasuk kemarin, sehingga muta'al jumu', ya kan? Ada polanya tersendiri, mafa'il dan mafa'il. Yang kedua, alifut ta'nits maksurah, yaitu paling tidaknya adalah dengan makna kata yang mengikuti pola fu'la. Paling tidaknya demikian. Kalau kita terjemahkan dari jenisnya alifut ta'nits maksurah, yaitu alif maksurah yang menandakan perempuan. Nah, yaitu yang mengikuti pola fu'la. Yang mengikuti pola fu'la. Sehingga antum tinggal menghafal ini, dan nanti kata-kata yang sama dengan ini, harokatnya dhammah, sukun, fathah, dhammah, sukun, fathah, dhammah, sukun, fathah, semuanya sama, iya kan? Maka itu ismul ladzi la yansharif. Maka dia ismul ladzi la yansharif. Nah, bisa antum bedakan dengan fata atau al-huda. Kalau fata, kalau dia tanpa alif lam biasanya apa? Fatan. Iya kan? Al-huda menjadi hudan. Menjadi hudan. Kalau ismul ladzi la yansharif dari jenis ini, meskipun tidak ada alif lam, tetap hubla, bukan hublan. Bukan pula sugron, bukan kubron, ukhron, husnan, bukan. Namun apa? Hubla, sugro, kubro, ukhro, dan husna. Nah, kalau lainnya-lainnya seperti dari akrom berarti kurma. Berarti kurma. Kalau dari apa lagi? A'zam, uzma. Nah. Uzma. Antum lihat semua sama. Fu'la, kurma, uzma, hubla, sugro. Iya kan? Sama semuanya nada iramanya. Sehingga antum cukup menghafal ini, nanti kata-kata berarti tinggal mengkiaskan saja. Nah, apabila